Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب man hajara akhahu sanatan. Bab seseorang yang menghajar, memboikot saudaranya selama 1 tahun. Barakallahu fiik. Bilangan ini barakallahu fikum hanya dalam permisalan saja, yaitu untuk menggambarkan tindakan hajar ya yang sangat lama. Gitu ya. Apa hukumnya? Orang yang berlarut-larut dalam amarah dan emosinya sehingga dia memboikot saudaranya. Barakallahu fikum ya. Sampai 1 tahun. Barakallahu fikum. 2 tahun dan seterusnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri thiqatun fadil. Qala haddathana Haywa ibn Shuraih al-Misri Abu Zur'ah. Haywa ibn Shuraih al-Misri Abu Zur'ah thiqatun sabtun faqihun zahidun. Thiqatun sabtun faqihun zahidun. Dia adalah orang yang thiqah, terpercaya. Sabatun, kokoh. Faqih, seorang ahli fikih, pakar fikih. Dan zahid, dia adalah orang yang zuhud. Barakallahu. Taimal farku baina zuhud wal wara' indaha akhina al-Hasan. Apa beda antara wara' dan zuhud? Ada Husain di sini? Mana Husain? Apa bedanya antara zuhud dan wara? Munir, mana Munir? Mana orangnya? Apa bedanya? Sudah pernah kita sampaikan perbedaan antara zuhud dan wara. Farhan. Kalau zuhud, Faris. Kalau zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, perkara yang menyibukkan akhirat. Sama saja berarti. Yusuf. Kalau wara, tarkuma yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat nanti. Khotir tarifnya itu. Ramadan. Apa itu zuhud atau wara? Kalau zuhud, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di dunia. Abdul Fatah, apa artinya itu? Baik, ahsan tabarakallah. Iya. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, hal-hal yang tidak manfaat di akhirat dia tinggalkan. Sehingga di situ masuk perkara yang mubah. Iya, ditinggalkan oleh seorang yang zahid ketika perkara yang mubah tadi tidak ada manfaatnya di akhirat. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kalau wara, tarku ma yadhurru fil akhirah. Dia meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan di akhirat nanti. Sehingga dia berusaha menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang haram dan perkara yang mubah masih dia diambil. Barakallahu fikum. Sehingga dari ta'rif ini mana yang lebih tinggi levelnya? Abu Hurairah, wara, mana yang lebih sulit, zuhud atau wara? Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, bukan hanya bermudarat tapi tidak bermanfaat. Ubay, zuhud, ya, zuhud barakallahu fikum arfa, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan wara barakallahu fikum. Hayy. Qala haddathani Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid Al-Madani. Abul Walid namanya ismuhu Utsman. Abul Walid ismuhu Utsman. Sehingga nasabnya adalah Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid Utsman. Barakallahu fikum. Baik. Qala Az-Zahabi thiqatun. Imam Az-Zahabi mengatakan dia rawi yang thiqah. Wa qala Al-Hafidz layyinul hadis. Wa qala Al-Hafidz layyinul hadis. Barakallahu fikum. Aqallu ahwalihi annahu saduq. Anna Imrana ibna Abi Anasin haddatsahu. Bahwasannya Imran putranya Abu Anas menceritakan kepada dia. Barakallahu fikum. Al-Qurashi Al-Amiri Al-Misri. Al-Qurashi Al-Amiri Al-Misri. Thiqatun. An Abi Khirashin As-Sulami. Dari Abu Khirash As-Sulami. Namanya adalah Hadrad ibni Abi Hadrad. Iya, Hadrad menggunakan hak kecil. Hadrad ibni Abi Hadrad As-Sulami. Yuqal Al-Aslami. Sahabiyun. Dia adalah sahabi, sahabat. Barakallahu fikum. Baik, apa kriteria sahabi? Isa Arna. Irfa Saudak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus beriman dan mati di atas keislaman. Gitu ya. Terus bagaimana kalau sahabi yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum? Itu kan tidak melihat Rasul. Berarti tidak masuk dalam kategori. Kalau dikatakan sahabat itu adalah orang yang melihat Rasul. Kasihan yang buta pada zaman itu. Hah? Ya? Yang berjumpa. Itu yang lebih tepat. Iya. Karena memang ada sebagian para ulama yang memberikan pengertian sahabi itulah man ro'a. Tapi dikritik barakallahu fikum, kenapa? Karena ada sahabi yang buta. Iya. Kalau seperti itu pengertiannya berarti sahabi yang buta tidak masuk dalam kategori sahabat, sehingga mereka mengganti dengan ibarah yang lebih umum, yaitu man laqiya, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, kemudian beriman kepada beliau, barakallahu fikum, wa mata ala imani, dan meninggal di atas keimanannya. Ada tiga poin tadi. Yang pertama al-liqa, berjumpa. Yang kedua al-iman. Yang ketiga wa mata ala dzalika, barakallahu fikum. Ya. Walau takhallalatir riddah, walaupun di tengah-tengahnya ada kemurtadan. Jadi sempat berjumpa dengan Nabi, melihat beliau beriman, kemudian apa? Keluar dari Islam, kemudian masuk lagi kepada Islam dan meninggal setelah itu, barakallahu fikum, masih dimasukkan dalam kategori sahabat. Yang penting dia meninggal di atas keislaman. Tapi kalau meninggalnya barakallahu fikum di atas kemurtadan, maka tidak masuk dalam kategori sahabi. Seperti Ibnu Khattal. Ibnu Khattal barakallahu fikum, dia berjumpa dengan Nabi, kemudian menyatakan keimanannya kepada beliau, tapi setelah itu dia murtad. Dan pada saat Fathu Makkah barakallahu fikum, dia terbunuh dalam keadaan kemurtadannya, sehingga dia tidak dimasukkan dalam kategori sahabat barakallahu fikum. Baik. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Bahwasanya Abu Khirash As-Sulami mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memboikot saudaranya selama 1 tahun, maka seperti menumpahkan darahnya. Iya. Ai kairaqati damihi. Barakallahu fikum. Ya. Tindakan menghajar saudaranya 1 tahun barakallahu fikum atau lebih, itu sama dengan barakallahu fikum tindakan apa? Menumpahkan darah, yaitu pembunuhan al-qatl. Iya, barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Abi Maryam. Ibnu Abi Maryam huwa Sa'id Ibnul Hakam. Sa'id Ibnul Hakam Ibni Abi Muhammad Ibni Salim Al-Ma'ruf Bibni Abi Maryam. Dia ini lebih dikenal dengan putranya Abu Maryam. Padahal Abu Maryam itu barakallahu fikum ayyid adalah nama kakek-kakeknya. Ayyid. Abu Muhammad Al-Misri. Abu Muhammad Al-Misri. Siqatun sabtun faqihun. Siqatun sabtun faqihun. Qala akhbarana Yahya ibn Ayyub. Qala akhbarana Yahya ibn Ayyub. Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi. Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi. Menggunakan ghain. Al-Ghafiqi. Ghain alif fa'ab al-Ghafiqi. Abul Abbas Al-Misri. Abul Abbas Al-Misri. Sodukun rubbama akhto'a. Sodukun rubbama akhto'a. Dia rawi yang soduk dan terkadang memiliki kesalahan. Barakallahu fiik. Baik. Zakaria. Rawi yang soduk hadisnya disahihkan atau didhaifkan? Rawi yang soduk ketika dia disebut dengan soduk hadisnya sahih atau dhaif? Hah? Sahih. Masya Allah alaih. Mana Zubair? Zubair, rawi yang soduk hadisnya disahihkan atau didhaifkan? Dihasankan. Iya, barakallahu fikum. Rawi yang thiqah disahihkan hadisnya, rawi yang soduk dihasankan, sedangkan rawi yang dhaif dilemahkan hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathana Al-Walid ibnu Abil Walid. Abul Walid siapa namanya? Abul Walid siapa namanya? Umar. Siapa? Utsman. Ahsanta. Iya, Abul Walid namanya Utsman. Barakallahu fikum. Baik, taqaddam. Ani Imran ibni Abi Anas. Dari Imran ibnu Abi Anas. Barakallahu fikum. Anna rajulan min aslam min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu. Bahwasanya ada seseorang dari Bani Aslam, dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, la'allahu Abu Khiraj. Iya. Laki-laki yang dimaksud oleh Imran ini adalah Abu Khiraj. Barakallahu fikum. Sebagaimana pada keterangan hadis sebelumnya. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hijratul muslim sanatan kadamihi. Baik. Memboikot seorang muslim selama satu tahun seperti menumpahkan darahnya. Wa fil majlis Muhammad ibn al-Munkadir wa Abdullah ibn Abi Attab. Dan dalam majlis tadi ketika Abu Firash menyampaikan berita tadi, di situ ada Muhammad ibn al-Munkadir dan Abdullah ibn Attab. Faqala qad sami'na hadha anhu. Iya, kami juga mendengarkan berita ini dari beliau. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga dari hadis barakallahu fikum kita mendapatkan keterangan yang baru lagi. Iya. Pada hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari tindakan pemboikotan yang lebih dari kadarnya, jangka waktunya barakallahu fikum. Baik. Kalau terus berlangsung sampai keduanya meninggal tidak berdamai, maka dua-duanya masuk neraka. Barakallahu fikum. Baik. Tapi pada hadis ini barakallahu fikum, iya, ketika pemboikotan tadi berlangsung satu tahun atau lebih, maka seperti pembunuhan. Barakallahu fikum, ya, seperti membunuh saudaranya. Baik. Di sini barakallahu fikum ada keterangan dari Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir atau Faidul Qadir terkait dengan makna hadis ini. Iya. Memboikot saudaranya sesama muslim seperti membunuhnya. Barakallahu fikum. apakah di situ berarti mengharuskan adanya hukum had? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, dijelaskan oleh beliau. Ai muhajaratuhu sanatan tujibu al-uqubata kama anna safka damihi yujibuha. Maksudnya hadis ini adalah bahwasanya memboikot saudaranya yang muslim selama satu tahun itu akan menyebabkan dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iya menumpahkan darah seorang muslim juga akan mendapatkan hukuman. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan wal murad ishtiraku al-hajir wal qatil fil ismi. Wal murad ishtirakul hadir wal qatil fil ismi. Yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah kesamaan antara orang yang memboikot saudaranya dengan orang yang membunuh dari siapa? Dosa. Ya, tindakan tersebut sama-sama perbuatan dosa yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. La fi qadrihi. Ya, bukan dari sisi kadar. Barakallahu fikum. Dosanya. Baik. Wala yalzam at-tasawi baina al-musyabbahi wal-musyabbah bihi. Ya. Dan tidak ada keharusan kesamaan antara barakallahu fikum yang diserupakan dan yang menyerupakan barakallahu fikum dengannya atau yang diserupakan dengannya dalam segala hal barakallahu fikum. Baik. Ya. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Sehingga hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita terkait dengan man'u anil hajran, dilarang untuk memboikot barakallahu fikum saudara sesama muslim iya lebih dari 3 hari, apalagi sampai 1 tahun, apalagi sampai barakallahu fikum mati. Baik. Kecuali kalau di sana ada maslahah. Iya, terkait dengan urusan agama. Barakallahu fikum. Sa'id ibn Musayyib pernah memboikot ayahnya sendiri. Barakallahu fikum. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah memboikot putranya dan pamannya. Iya, karena menerima pemberian hadiah dari penguasa. Barakallahu fikum. Baik. Banyak contoh di kalangan salaf mereka melakukan pemboikotan iya lebih dari 3 hari terkait dengan barakallahu fikum masalah agama. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.